Artis idolanya Jawa Timur, asli kelahiran kota Dingin Malang, ya, yang selalu berbahagia, namun satu jangan lupa bahagia. Sing duwe bokong semoksa Indonesia, cow. Ada Ramayana, ada Mike Brosoteng, juga ada Arpas, Devi, Aldiva, New Palapa. Tepuk tangan buat Arpa. Mbak Devi sebentar ada ya.